Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Halaqah yang ke-26 dari silsilah beriman kepada hari akhir adalah tentang ditiupnya sangkakala. Termasuk beriman kepada hari akhir adalah beriman dengan akan ditiupnya sangkakala. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa itu sangkakala? Maka beliau mengatakan, tanduk yang ditiup. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Nasa'i. Beberapa ayat menunjukkan bahwa sangkakala akan ditiup dua kali. Di antaranya adalah firman Allah SWT, وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Az-Zumar ayat 68. Tiupan sangkakala pertama, dengannya meninggal semua yang ada di langit dan di bumi, kecuali yang Allah kehendaki. Tiupan ini terjadi di hari Jumat, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Dan setiap hari Jumat, hewan-hewan mereka senantiasa memasang telinga antara waktu subuh sampai terbit matahari, karena takut bila ditiup sangkakala pada hari tersebut. Hadis sahih, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan juga Nasa'i. Bila terdengar, maka semua akan mencondongkan lehernya dan mengangkatnya. Dan yang pertama kali mendengar adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki penampungan air untuk minum untanya, maka dia pun mati dan matilah semua manusia. Hadis riwayat Muslim. Waktu tersebut sangat singkat, sehingga seseorang tidak akan sempat berwasiat dan tidak ada waktu kembali ke keluarganya. Mereka meninggal di tempatnya masing-masing. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khuduhum wahum yakhissimun. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat satu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya. Surat Yasin 49-50. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada sebagian yang sudah mengangkat makanan ke mulutnya, namun tidak sempat memakannya karena sudah ditiup sangkakala. Meninggallah seluruh manusia dan kerajaan hari itu adalah milik Allah SWT semata. Ketahuilah bahwa malaikat yang akan meniup sangkakala sekarang telah menaruh sangkakala di mulutnya, mengerutkan dahi, memasang telinganya, menunggu sewaktu-waktu diperintah oleh Allah Azza wa Jal. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Rasulullah SAW ketika mengabarkan para sahabat dengan kabar ini, beliau SAW menyuruh para sahabat untuk mengatakan, Hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Cukuplah Allah bagi kita dan dialah sebaik-baik wakil, hanya kepada Allah kita bertawakal. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.